إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى ثمناً الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. Kita masih membahas tentang masalah sarana-sarana menuju kesyirikan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 adalah sikap berlebihan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang sikap berlebihan dalam mengagungkan beliau dan dalam memuji-muji beliau. Jika Nabi saja terlarang untuk berlebihan kita mengagungkan dan memuji-muji beliau, maka selain Nabi, maka juga lebih aula. Tentu lebih-lebih lagi, karena berlebihan dalam menghormati dan dalam memuji itu yu'addi ila, menyebabkan kesyirikan. Kita serupakan, kita sekutukan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berlebihan dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Tatruni kama atartin Nasara ibnu Maryam." Berdasarkan pendapat yang dipilih oleh penulis, maka maknanya adalah janganlah kalian berlebihan memuji aku sebagaimana Nasrani berlebihan memuji Isa putranya Maryam. Inama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh, aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan itra adalah mujawazatul haddi fil madhi, berlebihan lewat batas dalam memberikan pujian. Jika makna hadis, janganlah kalian memujiku sehingga kalian berlebihan dalam memujiku, memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam alaihissalam, sampai-sampai akhirnya mereka, orang-orang Nasrani, mengklaim adanya rububiyah, adanya sifat ketuhanan fihi pada diri Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Artinya, berilah sifat padaku, sifatilah aku dengan itu hamba Allah dan utusannya, dan jangan lebih dari itu. Fakulu, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Karena itulah sifat yang diberikan oleh Rabbku kepada diriku. Bagaimana dalam banyak ayat di surat Al-Kahfi Allah katakan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu aywaja. Segala puji milik Allah zat yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, kitab. Demikian juga di ayat di surat Al-Furqan ayat yang pertama, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maksudnya Allah zat yang menurunkan Al-Furqan, itu Al-Qur'an yang memiliki yang bernama, yang nama lainnya adalah Al-Furqan, dan demikianlah sifat Al-Qur'an, dialah alat untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Ala abdihi, pada hambanya. Wa anna ulam maqam abdullah yata'uhu, dan sesungguhnya tatkala seorang hamba Allah berdiri berdoa dan beribadah kepadanya. Demikian juga di ayat yang lain di surat Al-Ma'idah Allah katakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, Dan di surat At-Talaq ayat yang pertama Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Maka inilah dua sifat atau ya, dua sifat yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai hamba dan sebagai nabi dan rasul. Maka di surat Al-Kahfi Allah katakan abdihi. Demikian juga di surat Al-Furqan Allah katakan abdihi. Dan di surat Al-Jin Allah katakan abdullahi. Maka kata-kata abdi di sini menunjukkan bahasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada diri beliau satupun sifat-sifat ketuhanan baik rububiyah ataupun uluhiyah. Kemudian makna yang lain dari kata-kata abdihi di sini kita jumpai mufrad mudhaf yang menunjukkan makna umum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam artian adalah seorang hamba yang telah maksimal mewujudkan seluruh makna-makna dan bentuk-bentuk penghambaan, seluruh bentuk dan makna-makna penghambaan telah beliau lakukan. Maka beliau adalah hamba yang sempurna yang mewujudkan semua bentuk dan semua makna-makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Allah menyebutnya dengan abdihi. Maka kata-kata abdi ini memuat dua makna. Makna yang pertama, tidak ada pada diri beliau sifat-sifat ketuhanan, maka beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang murni hamba Allah, tidak ada padanya sifat ketuhanan baik rububiyah ataupun uluhiyah. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang hamba yang telah melaksanakan semua makna dan bentuk-bentuk penghambaan. Itulah makna umum dalam abdihi yang merupakan berbentuk mufrad mudhaf yang memberikan makna umum. Kemudian di sini disebutkan nama Al-Quran. Al-Quran disebut Al-Kitab. Al-Kitab itu fi'al, bimakna maf'ul. Maka kitab itu maknanya adalah maktub, sesuatu yang ditulis. Dan demikianlah kenyataannya, Al-Quran adalah sesuatu yang ditulis. Kitab itu mengikuti wazan fi'al dan maknanya adalah maf'ul. Kitab maknanya maktub, sesuatu yang ditulis, sesuatu yang ditulis pada kertas dan yang lainnya. Dan demikianlah Al-Quran. Kemudian di sini disebutkan bahasanya nama Al-Quran adalah Al-Furqan yang artinya pembeda, dan demikianlah sifat Al-Quran yang membedakan antara Al-Haq dan kebatilan. Dan ada tiga nama yang itu menjadi sifat dan keadaan senyatanya. Yang pertama adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu juga menjadi sifat dan keadaan senyatanya. Allah bernama Al-Alim, zat yang maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat mengetahui. Kemudian yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran adalah nama sekaligus sifatnya dan keadaannya. Nama Al-Quran Al-Furqan yang membedakan, dan demikianlah keadaan Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan yang ketiga, nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama sekaligus sifat dan keadaan beliau. Beliau Muhammad, bernama Muhammad, artinya seorang yang sering dipuji karena terdapat banyak sifat-sifat terpuji, dan demikianlah diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang banyak dipuji oleh banyak orang karena terdapat banyak sifat-sifat yang terpuji pada diri beliau. Kemudian fa'abal musyrikun ila mukhalafata amrihi, akan tetapi orang-orang musyrik enggan kecuali menyelisih perintah Nabi dan menerjang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka hormati, mereka agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk-bentuk pengagungan yang Nabi larang dan telah Nabi ingatkan. Maka mereka menentang Nabi dengan sebesar-besar penentangan, dan mereka menyerupai orang-orang Nasrani dalam sikap berlebihan kepada Nabi dan menyekutukan Allah dengan Nabi. Maka terjadilah atas dari orang-orang musyrik sikap berlebihan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sikap berlebihan tersebut jelas adalah sharihul syirki, adalah kesyirikan senyatanya. Ini dijumpai dalam prosa dan dalam syair mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, baik yang prosa ataupun yang syair. Bagaimana perkataan seorang penyair sufi yang bernama Al-Busairi dalam qasidahnya, dalam syair-syairnya yang terkenal dan disebut dengan qasidah burda. Qasidah ini disebut dan dinamakan dengan qasidah burda. Burda artinya kain, karena setelah menurut klaim penulis atau penyusun, setelah dia menulis qasidah ini, dia mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memuji qasidah bait-bait syair yang dia buat untuk memuji Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan padanya burda. Nabi di mimpi tersebut, menurut pengakuan dia, Nabi memberikan padanya kain selendang. Kemudian bangun-bangun, kain tersebut masih ada dalam di tangannya. Maka qasidah ini disebut burda. Yukhatibun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara, mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya akrama khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali man aludhu bihi siwaka, tidaklah aku memiliki seseorang yang aku berlindung dengannya selain dirimu. Inda ululil hadisil amimi, ketika terjadi bencana yang merata. Maka penulis qasidah burda mengatakan bahasanya, ketika terjadi bencana yang merata, yang terjadi di mana-mana, maka tempat berlindung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bait-bait setelahnya yang matmunuha, isinya adalah mengarahkan, menunjukkan doa dan permohonan perlindungan dan perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meminta agar dihilangkan kesusahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang paling sempit dan kesulitan yang paling sulit. Dan dia, penulis ini, lupa dengan Allah azza wa jalla. Hal ini disebabkan karena setan zayyana li hadzal nadhim, telah melakukan tazyin, membuat indah di hadapan penyusun syair ini dan orang-orang semisalnya. Dia buat indah amal buruk yang mereka kerjakan. Maka setan menampakkan kepada mereka bahwa sikap berlebihan dalam memuji Nabi, meskipun itu sebenarnya adalah syirik akbar, oleh setan dinampakkan dalam wajah cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setan menampakkan kepada mereka bahasanya komitmen dengan sunnah, dengan tidak berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinampakkan oleh setan dalam wajah benci, berarti benci kepada Nabi dan melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya menerjang apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ifrat, dengan berlebihan dalam memuji Nabi dan tidak mau ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan, dalam ucapan Nabi dan perbuatan Nabi, dan tidak mau ridha dan tidak rela dengan ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah pelecehan yang hakiki untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya tidaklah terwujud pengagungan kepada Nabi, dan sesungguhnya tidaklah terrealisasikan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mengikuti Nabi, membela agama dan sunnahnya. Maka di sini, bagaimana kemarin telah kita bahas, ini adalah di antara bukti keberhasilan setan menyesatkan manusia, yaitu dengan metode tazyin, dengan metode, dengan cara membuat, menampakkan amal buruk yang dikerjakan oleh manusia itu dibuat dan dinampakkan dan diperlihatkan sebagai amal kebajikan. Memuji Nabi yang berlebihan, bahkan mempertuhankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kepada Nabi sifat-sifat ketuhanan, itu dianggap bentuk cinta dan pengagungan kepada Nabi. Itu adalah amal soleh. Dan sebaliknya, kebalikannya adalah metode setan untuk menyesatkan manusia adalah menampakkan amal-amal yang baik dinampakkan sebagai sebuah keburukan. Setan datang kepada manusia dan menampakkan kepada manusia bahwasanya komitmen dengan sunnah dan tidak mau memuji Nabi dengan pujian berlebihan itu adalah pelecehan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka metode ini telah terbukti dan telah berhasil dan telah banyak menyesatkan banyak orang. Di antaranya adalah penulis pasida ini, demikian juga orang-orang yang lainnya dan semisalnya. Kemudian terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, intalaqtu ma'a wafdi bani Amirin ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pergi bersama duta bani Amir untuk menghadap dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sampai dan bertemu Nabi, kami katakan, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau adalah sayyid kami, pemimpin kami, dan anak dari pemimpin kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyid adalah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita artikan, kita berikan makna hanya? Di antara kaidah untuk memberikan makna hanya adalah ketika mubtada dan khobar itu dua-duanya ma'rifat. Jika mubtada ma'rifat, khobarnya juga ma'rifat, maka itu mengandung makna hanya. As-sayyid di sini ma'rifat, kemudian khobarnya juga ma'rifat, maka ini menunjukkan makna hanya. As-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sayyid hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami katakan kepada Nabi, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan. Engkau adalah manusia yang paling istimewa, manusia yang paling utama di antara kami, dan manusia yang paling besar kemuliaannya di antara kami. Maka Nabi mengatakan, kulu bikaulikum, hendaklah kalian katakan dengan perkataan kalian yang dulu, jangan yang ini. Ba'da kaulikum, atau sebagian perkataan kalian. Wala yastajriyannakum syaitan, dan janganlah kalian menjadi dutanya setan. Janganlah kalian menjadi utusannya setan. Diatkanlah Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka-mereka untuk berkata di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Nabi katakan pada mereka, sayyid adalah Allah, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi melarang mereka untuk mengatakan, anta afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan, engkau adalah manusia yang paling utama di antara kami, dan manusia yang paling besar kemuliaannya di antara kami. Kenapa Nabi melarang mereka dengan kata-kata ini? Padahal bukankah kata-katanya benar? Anta sayyiduna, benar. Meskipun kalimat yang berikutnya itu salah. Wa ibnu sayyidina, ini salah. Tidak boleh memberikan sayyid kepada orang kafir. Tapi kita adalah anak dari Abdullah, dan Abdullah adalah mati dalam keadaan musyrik, maka tidak boleh, dan tidak boleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang memberikan gelar sayyid kepada orang kafir dan musyrik. Maka anta sayyiduna, benar. Wa ibnu sayyidina, ini salah. Kemudian anta afdaluna fadlan, benar. Wa a'zamuna tulan, juga benar. Demikianlah kenyataannya. Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk mengucapkan kata-kata ini? Padahal ini adalah kalimat-kalimat yang benar. Engkau adalah sayyid, dan Nabi adalah afdaluna, manusia yang paling utama di antara kita. Jawabannya adalah wadzalika, dan hal tersebut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir mereka terjumus dalam sikap hulu, sikap berlebih-lebihan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka mereka memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pujian yang pujian ini mengantarkan mereka pada sikap berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi katakan bahasanya kalimat-kalimat itu menyebabkan mereka jadi utusannya setan. Wala yastajriyannakum syaitan, janganlah kalian menjadi utusannya setan untuk menjadi sebab orang lain tersesat. Maknanya dalam bahasa Arab, jangan sampai setan menjadikan kalian jarian lahu. Dan yang dimaksud dengan jariah adalah ar-rasul wal-wakil, utusan dan wakil. Maka janganlah kalian menjadi utusan setan dan janganlah kalian menjadi wakilnya setan untuk menyebarkan sikap berlebih-lebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahasanya seorang yang memuji dan memberikan pujian kepada orang yang dipuji, meskipun pujian tersebut bima fihi, sesuai dengan kenyataan. Meskipun pujian itu sesuai dengan kenyataan, Nabi menilai pujian, meskipun itu adalah pujian yang sesuai dengan kenyataan, min amli syaitan. Ini adalah upayanya setan. Ini adalah kerjaannya setan. Karena mendapatkan pujian ini menyebabkan orang yang dipuji merasa besar, ta'adzab, merasa besar, merasa hebat. Dan hal ini, merasa hebat, merasa besar, adalah satu hal yang bertolak belakang dengan tauhid yang sempurna. Dampak yang kedua, karena pujian itu terkadang menyebabkan orang yang memuji ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang yang dipuji, sehingga memposisikan orang yang dipuji pada satu posisi yang tidak menjadi hak orang yang dipuji. Maka pelajaran penting dari hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid tadi, ada sahabat Nabi yang memuji Nabi dengan pujian yang benar. Isi pujiannya tidak salah, karena Nabi memang sebagaimana yang dia katakan. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Padahalnya adalah pujian sesuai dengan kenyataannya. Kenapa Nabi larang? Padahal itu ada satu hal yang benar. Dan ini pada asalnya adalah boleh, karena memuji orang di hadapan seseorang dengan pujian yang benar dan orangnya tidak dikhawatirkan sombong, ini adalah pujian yang dibolehkan. Memuji orang, seseorang di hadapannya dengan pujian yang benar, asalkan orangnya itu tidak dikhawatirkan sombong, ini adalah pujian yang dibolehkan. Sebagai kompromi di antara beberapa dalil yang nampak bertentangan tentang masalah ini, yang menunjukkan terlarangnya memuji, dan ada dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya memuji. Maka komprominya adalah sebagaimana di pelajaran adabul mufrad, komprominya adalah memuji orang di hadapannya dengan pujian yang benar dan orangnya itu adalah tidak dikhawatirkan sombong dengan pujian yang dia dapatkan, ini hukumnya mubah. Dan jelas Nabi bukanlah termasuk orang yang tidak dikhawatirkan sombong. Maka pujian ini adalah pujian yang mubah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Kenapa? Karena Nabi khawatir ini jadi sebab orang yang memuji itu hulu terhadap dirinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqad nahana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an itra'ihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itra'. Dan itra' adalah berlebih-lebihan dalam memuji sampai-sampai pujian tersebut menyebabkan kesyirikan dan memberikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifat dan unsur-unsur ketuhanan. Sebagaimana yang terjadi pada banyak syair-syair pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yang disusun oleh sebagian orang-orang yang hulu terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ya, penulis kitab Al-Burda atau Qasidah Al-Burda, yaitu Al-Busairi, seorang penyair sufi, dan yang lainnya. Yang pujian berlebihan tersebut menyeret mereka kepada syirik akbar, sebagaimana ucapan penulis kitab Al-Burda, ya akramal khalqi mali man alundu bihi siwaka inda hululil hadisil amini. Wahai Nabi, makhluk yang paling mulia. Dia tahu kalau itu makhluk dan bukan Tuhan. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Dia makhluk bukan khalik. Mali man alundu bihi siwaka. Tidak ada tempatku berlindung kecuali pada dirimu ketika terjadi bencana yang merata kemana-mana. Padahal dia tahu, di depan dia tahu, makhluk. Namun dia di belakangnya dia berikan untuk Nabi sifatnya khalik. Padahal di depan dia tahu kalau itu makhluk. Sehingga dia katakan ya akmal khalti. Dan lebih parah lagi adalah bait syair berikut ini yang ada di Qasidah Al-Burda. Fa inna min judika dunya wa darratuha wa darrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Maka sesungguhnya sebagian, sedikit min li tabi'at, sebagian dari kedermawanmu, kedermawananmu adalah dunia dan tandingannya dunia, yaitu akhirat. Masya Allah. Kalau dunia dan akhirat itu baru sebagian kedermawanan Nabi, padahal sudah tidak ada yang lain. Kalau tidak dunia, akhirat. Dan dikatakan itu baru sebagian dari kedermawanan Nabi, kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemurahan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kemurahan hati Nabi itu adalah dunia dan saingannya dunia, yaitu akhirat. Dorok itu makna aslinya istri kedua dan ketiga, madu, madu dalam artian dalam istilah poligami. Ya, akhirat disebut dengan dorohnya dunia, ya, karena orang yang memilih dunia dan akhirat itu seperti orang yang punya dua istri. Nah, dianggap orang yang seorang yang memilih antara dunia dan akhirat itu dianggap orang yang punya dua istri. Kalau dia cenderung kepada yang satu, maka dia tidak akan cenderung pada yang lain. Jika dia cenderung pada yang kedua, maka dia tidak akan cenderung pada yang pertama. Enggak bisa imbang. Gak bisa seorang punya istri dua kemudian cintanya dibagi sama rata 50-50. Ini gak bisa. Maka demikian juga cinta dengan dunia ataukah cinta dengan akhirat. Gak bisa 100% untuk dunia dan 100% untuk akhirat, atau 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Maka disebut akhirat dengan istilah dorong. Fa'ina min judika dunya wa dorataha. Sesungguhnya sebagian dari kemurahan dirimu adalah dunia dan saingannya dunia, itu akhirat. Wa inna min ulumika, dan sesungguhnya sedikit dari ilmumu, minnya ditabaik, dan sesungguhnya sebagian dari ilmumu belum keseluruhannya adalah ilmu pengetahuan tentang isi lauhil mahfuz dan goresan pena takdir. Kata penulis ini di Qaul Mufid, dikatakan oleh penulis syair, ini adalah baru sebagian, ini baru sebagian, padahal dia telah tidak menyisakan apapun. Kata penulis ini di Qaul Mufid, dikatakan oleh penulis syair, ini baru sebagian dari kemurahan hati Nabi, sebagian dari ilmu Nabi, Tidak ilmu tentang lauhul mahfuz. Padahal dia tidak menyisakan satu pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang tersisa satu pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak dunia ya akhirat. Apalagi enggak ada yang ketiga. Jadi dia katakan mesti sebagian, padahal sudah tidak ada lagi yang tersisa. Dia katakan sebagian ilmu Nabi, ilmu tentang lauhul mahfuz, dan isi lauhul mahfuz adalah ilmu tentang semua hal. Maka dia katakan sebagian, padahal sudah tidak ada lagi yang bersisa. Maka ini di antara kutipan baik atau qasidah Buddha. Dan ini adalah qasidah yang sangat terkenal di negeri kita. Banyak orang mempraktekannya. Qasidah Buddha ini dijadikan sebagai diamalke itu dibaca rutin dengan jumlah tertentu di waktu-waktu tertentu. Itu namanya ngamalke qasidah Buddha. Artinya jadikan wirid tertentu di waktu tertentu dengan bilangan sekian kali. Nah, kalau orang mau cari qasidah Buddha di tempat kita sangat ya, sangat banyak. Kayak apa sih qasidah Buddha? Di mana-mana ada. Kalian adalah bacaan wajib di sebagian kalangan. Dan demikianlah sebagian isinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan pada diri beliau status beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak suka mendapatkan pujian. Kenapa beliau tidak suka mendapatkan pujian? Dalam rangka melindungi, menjaga status beliau sebagai hamba Allah. Dan yang kedua, dalam rangka melindungi akidah umat. Itulah dua hal yang melatar belakangi Nabi membenci pujian yang ditujukan kepada diri beliau secara langsung. Oleh karena itu Nabi bimbing umatnya agar meninggalkan hal tersebut sebagai bentuk nasihat menghendaki kebaikan untuk umatnya. Dan dalam rangka menjaga tauhid, jangan sampai kemasukan hal-hal yang merusak tauhid, atau minimal atau paling tidak melemahkan tauhid, yaitu kesyirikan dan berbagai sarana kesyirikan. Kesyirikan itu merusak tauhid. Sarana kesyirikan itu melemahkan tauhid. Kesyirikan itulah pengrusak tauhid. Sarana menuju kesyirikan itulah hal yang melemahkan tauhid. Di antara hal itu yaitu sarana menuju kesyirikan dan menyebabkan lemahnya tauhid adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada para sahabat, untuk mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Dalam bahasa Arab, sayyid diambil dari kata-kata sada yasudu. Masdarnya sukdadu. Sayyid itu dari kata-kata sada yasudu, bukan sada yasidu, tapi sada yasudu. Dan masdarnya adalah sukdadu. Maka di antara ciri hadis palsu adalah hadis yang maknanya tidak benar dari tinjauan bahasa Arab, dan ketahuan kalau yang bikin hadis ini enggak ngerti bahasa Arab. Ada sebuah hadis palsu yang bunyinya la tusayyiduni fis sholati. Ada satu hadis palsu dan bunyinya, dan menunjukkan kalau yang buat hadis ini enggak ngerti bahasa Arab. sehingga orang yang tahu bahasa Arab sudah tahu kalau ini mesti bukan sabda Nabi. La tusayyiduni fis salati. Janganlah kalian menyebut, maksudnya dia ingin mengatakan janganlah kalian menyebut aku dengan sebutan sayyid dalam salat. Namun dia menggunakan istilah la tusayyiduni fis salati. Ini keliru. Karena sayyid itu sa'ada yasud, bukan sa'ada yasidu. Maka seharusnya kalau dia mau bikin hadis palsu yang agak mikir gitu, la tusawwiduni fi salati. Namun dia bikin hadis palsu, boleh jadi karena enggak mikir atau boleh jadi enggak tahu bahasa Arab. Maka dia bunyi hadis palsunya la tusayyiduni fi salati. Ini ada orang yang anti sayyidina dalam sholawat di tasawuf akhir dan di tasawuf, begitu antinya sama sayyidina dalam tasawuf, akhirnya bikin hadis palsu untuk membela pendapatnya. Dan ini adalah pembelaan terhadap pendapat yang tidak benar, meskipun pendapat dia adalah benar. Tasanya yang benar tidak perlu menambahkan kata-kata sayyidina dalam sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasawuf awal ataupun tasawuf akhir. Tidak perlu bikin hadis palsu, cukup mendalilnya dengan apakah Nabi pernah mengajarkannya, mengajarkan menambahkan selawat di tasahud atau saat baca selawat. Itu cukup, tidak perlu sampai semangat membela pendapatnya sampai bikin hadis palsu, keliru lagi. Hadis palsu keliru lagi. Kata Ibnu Asir di kitabnya An-Nihayah fi Dhahir bil Hadis, sayyid dalam bahasa Arab yutlak digunakan dalam beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah Rabb. Maknanya adalah Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua maknanya adalah Malik, yang memiliki. Macam antalikal amatu rabbataha. Rabb ini sayyid ya. Bukan rabb. Nah. Makna yang lain adalah Malik, kemudian yang ketiga Syarif, orang yang mulia, Al-Fadl, orang yang utama, atau Al-Karim, orang yang dermawan, Al-Halim, orang yang lembut, atau orang yang mutahammil ada kaumihi, bersabar terhadap gangguan kaumnya. Demikian juga terkadang digunakan dengan makna zaud, semacam di surat Yusuf berkaitan dengan ketika Imra'atul Aziz menggoda Yusuf ketika dia telah menutup segala pintu dan menggoda Yusuf. Akhirnya Yusuf lari menuju pintu. Fa'alfaya sayyidaha ladalbab. Maka keduanya menjumpai sayyidaha, suami dari perempuan tersebut, ladalbab, berdiri tepat di depan pintu. Maka sayyid di sini maknanya adalah az-zawj. Bisa juga maknanya adalah ra'is, pemimpin, atau al-muqaddam, orang yang didahulukan atau orang yang dikedepankan. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyid adalah Allah, maksudnya adalah zat yang memiliki kepemimpinan yang hakiki hanyalah Allah azza wajalla. Karena makhluk seluruhnya adalah hamba Allah. Dan istilah sayyid jika digunakan dalam artian Allah, maka maknanya adalah Al-Malik, zat yang memiliki. Karena dialah yang memiliki kita semua, dan kita semua adalah hambanya. Dan dia adalah Al-Mawla dan Ar-Rabb. Al-Mawla yang melindungi dan Arab yang mencipta dan mengatur. Ibn Abbas mengatakan Allahu As-Samad. As-Samad untuk Allah bagaimana di surat Al-Ikhlas maknanya adalah As-Sayyidu alladzi kamula fi jami'i anwa'i su'dadi. Yang dimaksud As-Samad adalah pemimpin yang sempurna semua sifat-sifat kepemimpinan pada dirinya. Karena dialah yang mencipta, dialah yang mengatur, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang memiliki. Maka jelas sempurnalah semua sifat-sifat kepemimpinan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering dapati As-Samad di surat Al-Ikhlas itu diartikan tempat makhluk menggantungkan hajatnya. Itu salah satu makna tafsiran salaf tentang makna As-Samad. Ada beberapa penafsiran, di antaranya adalah sebagaimana yang sering kita ketahui, As-Samad, Allah As-Samad maknanya adalah tempat bergantung, tempat makhluk menggantungkan hajat-hajatnya. Tempat makhluk mengharapkan agar hajatnya terwujud dan terlaksana. Nah, makna yang lain yang juga berasal dari salaf dari Ibn Abbas, Sayyid adalah As-Samad adalah Sayyid, adalah pemimpin yang sempurna sifat-sifat kepemimpinannya. Ibn Abdur mengatakan tentang hal ini terdapat riwayat ada seorang dari Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan anta sayyidu Quraisy. Maka Nabi mengatakan as-sayyid Allah. Sayyid hanyalah Allah. Maknanya adalah hanyalah Allah yang berhak untuk menyandang status sebagai sayyid. Apa maksudnya? Padahal Nabi adalah benar-benar sayyid secara realita, kata Ibnu Athir, seakan-akan Nabi tidak suka untuk dipuji di hadapannya dan Nabi ingin lebih ingin ketawaduan. Ini pemaknaan dari Ibnu Athir. Ibnu Athir mengatakan bukanlah yang dimaksud aset Allah itu sudah tidak boleh memberikan sayyid untuk manusia. Karena terdapat banyak hadis dan bahkan ayat Quran yang memberikan sayyid kepada manusia. Semacam ayat yang tadi kita kutip di surat Yusuf, fa'al faya sayyidaha tadalba. Maka Allah menggunakan kata-kata sayyid untuk manusia. Namun yang dimaksud as-sayyid adalah Allah, kata Ibn Athir adalah Nabi tidak suka ada orang yang memuji di hadapannya. Nabi melarang ada orang yang memberikan pujian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menginginkan ada seorang yang tawaduk dan memberikan ketawaduan. Dan bukti lain bolehnya lafaz sayyid masih kutipan dari Ibnu Athir. Ibnu Athir mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid pemimpin seluruh keturunan Adam wala fakhra, dan ini tidaklah kukatakan karena membangga-banggakan dan menyombongkan diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini karena menceritakan karunia dan kepemimpinan yang Allah berikan kepada beliau sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini adalah dalam rangka menceritakan nikmat yang Allah berikan pada diri beliau dan untuk memberitahu kepada umatnya sesuatu yang harus diyakini oleh umatnya, supaya keimanan umatnya kepada Nabi sesuai dengan apa yang Nabi beritakan dan ala hasabihi wa mujibihi, sesuai dengan diri Nabi dan memang didorong karena hal tersebut. Oleh karena itu Nabi lanjutkan dengan Nabi katakan wala fakhrah, dan tidaklah kukatakan hal ini untuk membangga-banggakan diri. Artinya sesungguhnya kemuliaan yang aku dapatkan ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku mendapatkannya karena usaha diriku. Dan tidaklah aku bisa mencapainya karena kekuatanku. Sehingga aku tidaklah punya hak untuk membangga-banggakannya dan menyombong-nyombongkannya. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menyebut Nabi dengan sayyid adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Nabi katakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, pemimpin seluruh anaknya Adam. Seluruh keturunan Adam yaitu seluruh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menggunakan istilah sayyid untuk dirinya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini? Maka Ibnu Athir mengatakan, Nabi mengucapkan kalimatnya adalah tahadusan bi nikmatillah. Menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Maka ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Oleh karena itu jika ada seorang yang menceritakan kelebihan dirinya, maka tidak bisa kita hukumi orang yang sombong. Secara otomatis kita harus melihat korina dan situasi dan gaya bicaranya. Karena ada orang yang menceritakan kelebihan dirinya dan itu karena kesombongan. Tentu gaya penyampaiannya berbeda jika dia menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dalam bentuk tahadusan bi nikmatillah. Menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan pada dirinya dengan tujuan ya, agar memberikan manfaat untuk orang lain, memotivasi orang lain ya, agar semangat atau yang lain. Oleh karena itu sebagian ulama punya autobiografi, nulis biografi sendiri dan menceritakan kesuksesan ketika belajar. Saya hafal Quran 30 juz, umur sekian, saya belajar sekian, saya keliling kemana aja untuk belajar ini dan itu. Semacam Saukani, dia punya autobiografi. Demikian juga Suyuti punya autobiografi. Maka ini bukanlah kesombongan, ini adalah tahadusan bi nikmatillah. Kemudian Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Maksud yang kedua adalah iklaman di umat ini, untuk memberitahu umatnya tentang kelebihan yang dimiliki oleh nabinya agar diimani. Karena kita tidak mungkin beriman dan meningkatkan iman dengan memiliki ilmu kalau Nabi adalah sayyid waladi Adam, adalah pemimpin seluruh manusia, kecuali kalau Nabi ceritakan. Dengan seorang itu bertambah ilmu, maka bertambah iman. Karena bertambahlah apa yang harus dia imani. Nah, kita tidak akan bertambah ilmu dan tidak bertambah iman, dan kita tidak mungkin punya keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin seluruh manusia jika Nabi tidak cerita. Gimana kita mau iman jika Nabi tidak cerita? Yang tahu ada, padahal yang tahu hanya Nabi, kayak yang dapat wahyu hanya Nabi. Oleh karena itu yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini ana sayyidu waladi Adam adalah i'laman li ummati, untuk memberitahu umatnya supaya kelebihan yang Allah berikan pada nabinya sehingga bisa mereka imani. Jika mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berita yang Nabi sampaikan dan sesuai dengan tuntutan berita yang Nabi sampaikan, Dan ini tidak mungkin kita lakukan, keyakinan ini tidak mungkin kita lakukan jika tidak diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tujuan pokoknya Nabi mengatakan kalimatnya adalah dua hal tadi. Tahadisan fi ni'matillah, dan untuk memberitahu kepada umatnya kelebihan yang Allah berikan pada nabinya, agar umatnya ini mengimaninya, mengimani sesuai dengan pemberitahuan, sesuai dengan berita yang Nabi sampaikan kepada umatnya. Maka bukti kalau ini Nabi menyampaikan bukan karena kesombongan, Nabi katakan wala fakhra, ini tidaklah kukatakan karena menyombongkan diri. Ini adalah murni anugerah Allah, bukan usahaku, bukan kekuatanku, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan dengan kelebihan ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyid, pemimpin seluruh manusia. Sebagaimana Nabi ceritakan, akan tetapi ketika mereka-mereka sebagian sahabat memberikan kepada Nabi secara langsung kata-kata ini, yaitu sayyid, Nabi lah. Kenapa? Karena Nabi khawatir terjadinya gulu sikap berlebih-lebihan yang ini akan menyeret mereka-mereka sebagian sahabat tersebut untuk menuju kesyirikan. Dan hadis ini, hadis tentang larangan menyebut atau menggunakan istilah sayyid untuk Nabi, diperjelas dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menceritakan ada sekelompok orang berkata kepada Nabi, ya khairana ya ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai orang yang terbaik di antara kami dan anak orang yang terbaik di antara kami, yang depan benar yang belakang salah. Abdullah bukan orang yang terbaik di antara mereka. Orang yang terbaik adalah orang-orang yang beriman. Wa sayyidana wa ibna sayyidina. Engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Katakanlah yang depan benar, yang belakang salah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, qulu bi qaulikum, wa la yastahbiyannakum syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, ma'uhibbu antarqa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Maka Nabi katakan, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata kalian yang kemarin-kemarin, dan janganlah setan menjumuskan kalian. Aku adalah Muhammad hamba Allah dan utusannya. Aku tidak ingin kalian memposisikan aku lebih dari posisi yang Allah berikan kepada aku. Dia kalau menantai dengan sanad yang jayid. Apa itu jayid? Ini dimaksud sanad yang jayid adalah satu sanad yang ulama pakar hadis ini bimbang untuk menghukuminya antara sahih ataukah hasan. Dilihat dari satu sisi, wah ini sahih bisa. Tapi ditimbang-timbang, wah yang tepat hasan. Dipikir-pikir lagi, wah sahih gak apa-apa. Wah namun ditimbang-timbang lagi, nampaknya tepat adalah hasan. Maka hasan ataukah sahih, sahih ataukah hasan, namanya jayid. Namanya jayid. Maka dalam hadis ini terdapat penegasan dan terdapat penjelasan. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk mengatakan ya sayyidana, wahai sayyid kami, karena khawatir mereka gulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasadda hadza tariqa. Maka Nabi tutup jalan ini. Nabi tutup rapat-rapat jalan ini. Min asasi, dari dasarnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing mereka supaya mereka mensifati Nabi dengan dua sifat, yang dua sifat ini adalah kedudukan hamba yang paling tinggi di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi dengan dua sifat ini dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah hamba Allah, yang kedua adalah utusan Allah. Ini adalah kedudukan paling tinggi. Kedudukan hamba yang paling tinggi dan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang jadi utusan Allah, dan manusia yang paling mulia adalah manusia yang bisa benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua makna penghambaan. Ini adalah kedudukan hamba yang paling tinggi. Oleh karena itu pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an ada dalam dua ayat ini, dalam dua bentuk ini. Dikatakan sebagai hamba Allah atau dikatakan sebagai nabi utusan Allah. Oleh karena itu ketika Allah hendak menceritakan kedudukan nabi yang mulia, maka Allah sebut dengan sebutan hamba. Ketika Allah hendak menceritakan bahwa Allah memberikan padanya nikmat berupa diberi kita diangkat sebagai rasul, maka dikatakan hamba. Ketika Allah menceritakan kalau Allah memberikan nikmat kepadanya dengan Isra dan Mi'raj, maka disebut digunakan istilah hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini menunjukkan bahasanya dua hal ini, status sebagai hamba dan status sebagai utusan Allah, adalah kedudukan yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhibba, tidaklah ingin ya, para sahabat atau umatnya meninggikan Nabi lebih dari kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Nabi tidak menginginkan hal ini dalam rangka menjaga tauhid. Dan hal ini satu hal yang banyak kita jumpai dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang umatnya untuk memberikan kedudukan kepada Nabi lebih dari kedudukan yang sepatutnya dalam rangka untuk menjaga tauhid. Semacam dalam hadis yang telah kita baca berulang kali, larangan tentang itra, la tatruni kama atratin nasara ya, Ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebihan memuji aku sebagaimana Nasrani berlebihan memuji ya, Isa putra Maryam. Demikian juga ada dalam satu hadis yang ada di kitab Tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna la istighatsu bi, saya tidak boleh istighosah dengan diriku, wa inna ma istighatsu billahi azza wa jal, istighosah hanyalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelirunya sebagian sahabat sehingga Nabi mengucapkan kata-kata ini adalah kelirunya cuma dalam ucapan. Nabi tidak suka ucapan istighosah diberikan untuk dirinya. Adapun maknanya sebenarnya tidak salah, karena sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi, ayo kita minta perlindungan kepada Nabi dari gangguan orang munafik ini, namun menggunakan istilah istighosah, dan itu Nabi tidak suka. Namun hadis ini yang tepat, hadis ini adalah hadis yang baik. Lihatkan dalam Al-Qur'an ini, dan hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis inna la istighosah bi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pujian dan keras dalam masalah pujian. Nabi pernah bersabda kepada orang yang memuji orang lain di hadapan orang lain, Nabi mengatakan kepadanya, wailaka qata'ta unuta sahibika, celaka engkau telah menabas leher temanmu. Ketika ada orang yang memuji ya, temannya di hadapan temannya, maka Nabi katakan engkau telah menebas leher temanmu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza laqitumul madahin, jika kalian berjumpa dengan orang-orang yang memuji diri kalian, fahdu fi wujuhim atura, maka taburkanlah debu di wajah mereka. Berkaitan dengan hadis yang kedua ini, maka apakah maknanya adalah makna letolak? Itu jika ada orang yang memuji seseorang, maka taburi debu, lempari debu ataukah tidak? Ada dua keterangan ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan maknanya adalah terlep apa adanya, dan ada yang mengatakan maknanya adalah segala dia dari apa yang diharapkan. Dia muji-muji itu kan mesti ada maksudnya, ada keinginan di balik pujian itu. Malah kalau dia muji-muji, maka malah harapannya dan keinginannya jangan diwujudkan. Namun berdasarkan praktek salaf yang tepat adalah maknanya adalah latarlah. Sebagaimana prakteknya Ibnu Umar, ya, ketika ada orang yang muji beliau, langsung diambilkan debu kemudian ditabur ke mukanya. Dan ada praktek sahabat yang lain, kalau tidak salah ada dua sahabat ya, sebagaimana riwayatnya disebutkan di Adabul Mufrad, di bab tentang masalah pujian. Kenapa Nabi melarang pujian? Karena dikhawatirkan orang yang memuji minal hulu, terjumus dalam penyakit hulu, berlebih-lebihan terhadap orang yang memuji. Demikian juga karena Nabi khawatir terhadap orang yang dipuji. Nabi khawatirkan orang yang dipuji menjadi ijab, ujub terhadap dirinya dan amalnya. Dan kedua sifat ini, yaitu hulu dan ujub, ada dua sifat yang berpengaruh, mempengaruhi kadar dan kualitas akidah seseorang. Maka ini ada dua hadis yang menunjukkan Nabi melarang memuji seseorang di hadapannya secara langsung. Maka tadi kita sampaikan bahasanya tentang masalah ini ada dua jenis hadis. Ada hadis-hadis yang menunjukkan terlarangnya memuji seseorang di hadapan orang tersebut secara langsung. Namun nanti juga akan kita jumpai hadis yang menunjukkan bolehnya memuji seseorang di hadapannya. Bagi Aikol, tapi saat satu pembahasan setelah kita bahas panjang lebar kenapa Nabi melarang orang mengatakan pada Nabi anta sayyidana dan seterusnya, sekarang ada tersisa satu pembahasan yang penting. Apakah boleh menyebut sayyid untuk makhluk? Setelah Nabi mengatakan as-sayyid Allah, sayyid hanyalah Allah, maka jawabannya adalah kutipan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan manusia berselisih pendapat tentang boleh ataukah tidak memberikan istilah sayyid kepada bashar, kepada manusia. Artinya apa? Ini masalah khilafiyah. Samana ahu qaum, sebagian ulama melarangnya. Pendapatnya siapa ini? Nukil an Malik. Dinukil ini sebagai pendapatnya Imam Malik. Dan ulama yang melarang istilah sayyid untuk makhluk, mereka berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepada Nabi ya sayyidana, maka Nabi mengatakan as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid hanyalah Allah. Di sini ada hasr. Itu ulama yang alasan ulama yang melarang. Di sini ada hasr, ada pembatasan, yaitu sayyid hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa jawazahu qaumun. Sejumlah ulama yang lain membolehkan istilah sayyid untuk manusia. Dan mereka beralasan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Ansar, Nabi mengatakan kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian, sambutlah sayyid kalian. Kuma ila itu maknanya berdiri menyambut, berbeda dengan kuma li artinya berdiri menghormati. Maka berkaitan dengan masalah berdiri ada tiga macam yang tidak boleh dirancukan. Yang pertama adalah koma ila, berdiri menyambut seseorang. maka hukumnya dianjurkan, bahkan bagian dari akhlak mulia. Ketika ada tamu datang, kita berdiri menyambut, berdiri kemudian bukakan pintu, kemudian menjabat tangannya. Ini qoma'ilah. Ini adalah akhlak mulia. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah datang ke rumah Nabi, berkunjung ke rumah ayahnya, maka Nabi berdiri menyambut Fatimah, kemudian meminta Fatimah untuk duduk di tempat yang baru saja Nabi duduk. Demikian juga sebaliknya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Aisyah, ke rumahnya Fatimah, maka Fatimah berdiri qoma'ilah, berdiri menyambut Nabi, kemudian mempersilakan Nabi duduk di tempat yang tadi diduduki oleh Fatimah. Demikian juga dalam kisah boikot untuk Ka'ab bin Malik yang diboikot selama 50 hari ketika Nabi umumkan di satu pagi bahwasanya Allah telah menerima tobat mereka bertiga, maka ada kemudian orang berebut untuk memberitahu kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya Allah telah menerima tobatnya, maka datanglah Ka'ab bin Malik ke masjid. Maka ada salah seorang sahabat yang ketika itu duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu seorang sahabat yang melihat Ka'ab bin Malik, saya lupa namanya, dia berdiri menyambut Ka'ab bin Malik dan menjabat tangannya, dan yang lain tidak ada. Ini yang menjadi yang membuat Ka'ab bin Malik sangat terkesan dengan orang tak terlupakan. Yang lain pada cuma duduk-duduk, ini ada satu yang begitu melihat Ka'ab bin Malik datang langsung dia menyambutnya, kemudian menjabatnya. Dan Ka'ab bin Malik komentar dengan komentar yang menunjukkan ini adalah satu kebaikan orang tersebut yang tak terlupakan dalam sejarah hidupnya Ka'ab bin Malik. Karena yang lain duduk, ini sendiri yang berdiri menyambut. Maka ini dampak dari akhlak mulia. Satu akhlak mulia yang cuma remeh itu bisa menjadi terkenang seumur hidup, di bawah mati coba. Dikenang-kenang sampai mati. Ini koma ilah. Hukumnya adalah dianjurkan, mustahab, dan ini adalah bentuk akhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah koma li, al-qiyam li, dalam berdiri menghormat. Ada kita berdiri di tempat untuk menyambut seorang yang datang. Bukan berdiri menyambut, namun berdiri di tempat ada orang lewat atau ada orang yang datang. Ini komali. Misalnya ada Pak Lurah mau datang, hadirin diminta untuk berdiri di tempat. Ini disebut qiyamli. Qomali ini hukumnya makruh. Qiyamli, qomali ini hukumnya makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka sahabat bersikap semacam ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya ulama berselisih pendapat untuk qiyamli tentang makruh atau haram. Ada ulama yang mengharamkan, di antara yang mengharamkan adalah Al-Albani rahimallahu taala di istilah sahihah. Namun insyaallah pendapat yang lebih kuat, qomali ini hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Al-Utsaimin di syarah Riyadhus Shalihin di bab hadisnya Ka'ab bin Malik. Di bab taubat, ketika cerita tentang Ka'ab bin Malik, ketika cerita tentang sahabat tadi, dan belum bahas tiga jenis berdiri. Ini hukumnya makruh, artinya jika seorang itu jika tidak berdiri nanti akan dipandang sinis, akan dimarahi oleh orang yang datang tadi. Oh, kenapa yang lain berdiri kamu tidak berdiri menghormati saya? Maka kata beliau, berdiri saja. Kata semuslimin, berdiri saja tidak apa-apa. Kalau nanti malah dimarah-marah, kemudian nanti dapat dampak negatif jika dia tidak mau berdiri, yang terbaik tidak berdiri dalam. Nah, jika bentuknya adalah qomali, Tetapi jika dia akan mendapatkan madarat dari orang-orang di sekelilingnya atau orang yang dihormati tadi, maka Syaikh Muslimin mengatakan berarti enggak apa-apa. Artinya berarti makruh. Kemudian yang ketiga adalah koma ala. Koma ala. Koma ala itu artinya berdiri menghormat dengan bentuk orang yang dihormati itu duduk. Dan ini orang yang menghormati berdiri. Itu disebut koma ala. Ini disebut koma ala. Kalau tadi komali berdiri di tempat, orang datang dan berdiri ini untuk menghormati. Orang datang atau lewat untuk menghormati. Ini koma li. Sedangkan koma ala tidak berdiri untuk menghormati, namun yang dihormati itu duduk dan yang menghormati itu berdiri. Itu disebut koma ala. Tidak bisa diterjemahkan ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang singkat. Berbeda, sama-sama menghormat. Komali itu menghormat, koma'ala itu menghormat. Namun bentuknya beda. Sama-sama berdiri dan sama-sama berdiri di tempat. Namun kalau komali itu yang dihormati datang atau lewat. Sedangkan kalau koma'ala yang dihormati itu duduk di tempatnya. Nah kalau koma'ala itu hukumnya haram. Hatta dalam sholat sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para makmum untuk berdiri pada saat imam sholat sambil duduk. Dan Nabi katakannya dalam perbuatan orang-orang Romawi untuk memuliakan raja-raja mereka. Maka Nabi perintahkan makmum untuk sholat sambil duduk ketika imam sholat sambil duduk. Karena jika kalian berdiri, imam itu sholat sambil duduk, maka ini koma ala. Maka ini adalah bentuk koma ala. Ini haram. Dan ini adalah bentuk ta'zim yang berlebihan. Penghormatan ya, sudah tidak lagi proporsional, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. Nah, sebagian orang ada yang salah paham, ya, membolehkan komali berdalil dengan hadis tentang komaila. Ada sebagian orang membolehkan secara mutlak komali, alasannya adalah hadis perkataan Nabi kepada Ansar, kumu ila sayyidikum. Alasannya berdalil dengan hadis komaila, padahal ini beda pembahasannya. Komali masih didalili dengan koma ila, masih didalili dengan berdiri menyambut. Ini tentu satu hal yang tidak benar. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Jamil Zainu di Minhaj Shirathun Nadhiyah, di bagian akhir kitab Minhaj Shirathun Nadhiyah, kita ada pembahasan tentang koma li dan koma ila. Dia sudah sampaikan ada orang yang beralasan untuk membolehkan koma li dan berdalil dengan hadis kumu ila sa'idikum. Dan disampaikan oleh penulis ini hadis Shirathun Nadhiyah Jamil Zainu, beliau katakan ini pendalilan yang tidak tepat, karena hadis ini berbicara tentang koma ila dan tidak berbicara tentang koma li. Maka pendapat yang kedua tentang masalah sayyid untuk makhluk dibolehkan oleh sebagian ulama dengan dalil kumu ila sayyidikum. Nabi memberikan sebutan sayyid kepada salah seorang ansar. Dan kata ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, hadis ini lebih sahih daripada hadis yang pertama, yang mengatakan as-sayyid wallah. Artinya apa? Pendapat kedua ini memilih tarjih, ditarjih dengan status hadis, kualitas keabsahan hadis. Kala syarih berkata pensarah, wallah alam, ini siapa yang dimaksud pensarah? Mungkin adalah pensarah kita bertauhid. Adapun pendalilan mereka dengan perkataan Nabi kepada Ansar, kumu ila sayyidikum, maka kata syarih, Fadhahir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuwaji Sa'dan bihi. Yang dimaksud sayyidikum ini adalah Sa'ad bin Mu'ad. Maka dhahir hadis menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuwaji Sa'dan bihi. Tidaklah mengucapkan kata-kata sayyid tadi di hadapan di wajahnya Sa'ad bin Mu'ad. Artinya Sa'ad bin Mu'ad tidak dengar sabda Nabi. Karena ketika itu Sa'ad bin Mu'ad itu dia pemimpin Ansar dan dia sakit, ya, dia dalam kondisi sakit, kemudian dia naik kuda, naik kendaraan mau turun dalam keadaan sakit, maka ini butuh dipapak, butuh disambut, butuh ada orang yang menolong. Nah, dia datang, saat itu datang dan berkendaraan dan Nabi berkata kepada orang-orang Ansar di sini. Maka zahirnya menunjukkan Nabi tidaklah mengatakan, menyampaikan jelas saya untuk Sa'ad bin Mu'ad ini dalam keadaan Sa'ad bin Mu'ad mendengar dan di hadapan Sa'ad bin Mu'ad. Lam yuwajih, tidak di hadapan, tidak di wajahnya Sa'ad bin Mu'ad Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah sayyid. Sehingga kata pensyarah sayakunu fi hadzal maqam tafsil. Maka pendapat yang dipilih oleh pensyarah hukum tentang masalah pemberian sayyid kepada kepada manusia itu adalah dirinci dengan melihat di hadapan orangnya ataukah tidak di hadapan orangnya. Karena sayyid yang Nabi berikan kepada Sa'ad bin Mu'ad ini tidak di hadapan dan tidak di wajahnya Sa'ad bin Mu'ad. Intah sekian perkataan Asy'ari. Kata Syaikhul Al-Fauzan, seakan-akan yang dimaksud dengan pensyarah, yang dimaksud dengan rincian adalah tidak boleh memuji seseorang di hadapannya dengan mengatakan ya sayyid. Dalam rangka dengan maksud pujian. Namun boleh mengatakan hal ini yaitu sayyid untuk seseorang jika dia gaib, jika dia tidak ada di hadapan kita. Dengan catatan dia adalah memang orang yang berhak untuk mendapatkan label dan status ini, ya, yaitu sayyid. Terkumpul ada pada dirinya sifat-sifat seorang sayyid. Demikian pendapat pensyarah dan yang diterangkan oleh Syaikhul Fauzan dan nampaknya beliau tidak mengingkarinya dan nampak beliau menyetujuinya. Jam'an bainal adillah. Ini kompromi di antara berbagai dalil yang ada. Maka masalah memberikan sayyid untuk manusia termasuk untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian ulama melarang dan dikatakan itu pendapat Imam Malik, sebagian lagi membolehkannya dengan alasan hadis yang menunjukkan boleh itu lebih kuat daripada hadis yang melarang. Dan ada ulama yang merinci, dirinci dengan di depannya ataukah tidak. Maka jika di depannya dalam artian Nabi masih hidup dan kita katakan ya sayyidana, enggak boleh. Nah, setelah Nabi wafat kita katakan ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina, dalam misalnya dalam mukaddimah khutbah kita katakan kita berselawat kepada Nabi dengan kita sebut sayyid, ya, atau kita menyebut qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kita nukil hadis Nabi, maka ini tidak masalah karena tidak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sebagaimana pendapat Ibnu Athir yang tadi kita kutip, ada dikutip di sini, ka'annahu kariha ayyuhmata fi wajhihi. Nabi itu tidak, seakan-akan Nabi tidak suka diberi pujian sayyid di depan mukanya. Karena mengingkar tawadhu. Maka ini pendapat Ibnu Athir yang kan kalau di hadapannya itu tidak boleh, namun kalau Nabi itu tidak ada maka boleh. Maka pendapat yang paling tepat tentang masalah menyebut Nabi dengan sayyidina adalah tafsil antara di dalam salat dan di luar salat. Kalau di luar, di dalam salat maka tidak boleh, ya, karena ibadah dan ibadah harus ada dalilnya. Ibadah harus tauqifi, harus berdalil, dan prinsip ibadah adalah ittiba'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan bacaan sayyidina untuk di dalam salat, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Kemudian yang kedua, di luar sholat. Maka jika di luar sholat, maka ini pembahasannya adalah baru saja yang kita bahas. Sebagian ulama melarang, semacam Imam Malik melarangnya, dinukil pada pendapat Imam Malik. Sebagian ulama membolehkan, dan pendapat yang lebih tepat adalah merincinya. Maka boleh, tidak boleh jika kemudian dilakukan oleh para sahabat itu langsung di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh jika gaib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Maka boleh orang mengatakan qala sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam innamal a'mal biniyat, atau orang mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini hukumnya tidak mengapa. Sebagian orang beranggapan ya, antipati dengan sayyid secara mutlak, ini satu hal yang tidak benar. Seakan-akan jika ada orang yang berselawat atau mukaddimah khutbahnya dimulai dengan sayyidina, maka seakan-akan tidak begitu sunnah awalnya. Kadar ahlu sunnahnya berkuat. Kenapa? Oh, mukaddimahnya ke Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seakan-akan derajat ahlu sunnah turun gara-gara istilah sayyidina. Padahal itu perkara yang mukhtalaf alaih, perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Apalagi pendapat yang kuat adalah pendapat yang insyaallah lebih kuat adalah tafsil dalam masalah ini. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sering membatalkan puasa sunnah dikarenakan ingin makan, apakah hal seperti ini berdampak ke dalam maksiat kepada Allah? Jawabannya tidak. Karena orang yang berpuasa sunnah itu amiru nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang berpuasa sunnah itu amiru nafsihi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang ada di Adabul Sifat nya Al-Albani. Nabi menyebut orang yang berpuasa sunnah itu adalah amiru nafsihi, pemimpin dirinya sendiri. Jika dia mau meneruskannya sampai selesai, maka itu ya, terserah. Jika dia batalkan karena sebab atau tanpa sebab, juga terserah. Dan semua amal sunnah itu boleh di boleh dibatalkan meskipun tanpa sebab, salat sunnah, puasa sunnah ya, dan yang lainnya, kecuali haji sunnah dan umrah sunnah. Adapun perkara yang wajib tidak boleh dibatalkan kecuali darurat. Sedangkan perkara sunnah boleh dibatalkan meskipun tanpa sebab, kecuali umrah sunnah dan haji sunnah. Karena terdapat dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan umrah dan haji meskipun sunnah sampai selesai. Itu firman Allah di surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan selesaikanlah haji dan umrahmu ikhlas karena Allah. Masuk ke dalam rumah sambil baca surat Al-Ikhlas, apa adakah dalilnya? Wallahu a'lam. Atau ada dalilnya? Jika memang ada dalilnya, maka silakan diamalkan. Jika tidak ada dalilnya, maka jangan diamalkan. Yang dianjurkan ketika orang itu masuk ke dalam rumah adalah membaca salam, kemudian bisa dilanjutkan dengan doa masuk rumah, karena hadisnya itu dihasankan sebagian ulama. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Hadisnya dihasankan sebagai ulama. Kemudian dianjurkan untuk bersiwak. Bagaimana Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah? Kata Aisyah, bersiwak. Maka tiga hal ini yang saya tahu dalilnya. Pertama salam, yang kedua doa, nah, yang ketiga berdua. Kedudukan bibi sama dengan ibu, apa maksudnya? Bibi dari pihak ayah atau ibu, atau dari kedua pihak? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan al-khalah bimanzilatil umm. Al-khalah bimanzilatil umm. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, bibi dari ibu itu sebagaimana kedudukan ibu. Ya. Maka ditanyakan bibi yang mana sebenarnya adalah bibi dari jalur ibu. Kemudian apa maksudnya? Maksudnya adalah berbakti kepadanya. Ketika ibu sudah tidak ada, maka berbakti kepada bibi semacam ini adalah nilainya sebagaimana berbakti kepada ibu. Bagaimana cara mengontrol diri pada saat seorang ditipu orang lain sehingga secara tidak sadar mau menyerahkan hartanya dan baru sadar, kena gendang nih, baru sadar ketika hartanya telah hilang sementara yang menipu telah pergi. Cara mengontrol dirinya mengucapkan alhamdulillah, ada pada diri saya sifat orang yang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-mu'min ghirun karim. Al-mu'min ghirun karim. Orang yang beriman, tanda orang yang beriman itu sering kena tipu. Ada dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min ghirun karim. Wal kafir atau kafir atau fajir. Wal fajir khibrun la'in. Tanda orang yang beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ghirun, dia adalah orang yang sering kena tipu karena dia orang yang polos, banyak berbaik sangka. Akhirnya ketipu orang. Nah, ini bukan berarti bukan maksudnya kemudian ini ya, kalau orang itu kena tipu maka alhamdulillah ada pada diri saya sifat orang yang beriman. Dan karim, di samping itu karena dia juga adalah orang yang penguat hatinya, orang yang dermawan. Tertipu ya sudah, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi dirinya, atau ya kalau enggak ya bermanfaat nanti di akhirat saya bisa minta pahalanya, atau nanti bisa ya bagi-bagi dosa saya. Maka oleh karena itu, sedangkan orang yang kafir atau orang yang fajir Nabi katakan ribuun lain adalah orang yang suka menipu, kebalikannya. Ada orang yang suka menipu lagi lain dan orang yang tidak tahu terima kasih. Diberi setelah dibaiki dan lama dibaiki malah kemudian jelek-jelek yang dibaiki tidak berterima kasih malah dan mencaci maki orang yang berbuat baik padanya. Maka ketika ketipu, alhamdulillah ada pada diri saya sifat orang yang beriman, namun ya jangan banyak-banyak diulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin tidak akan tersengat di lubang dua kali. Hadisnya ada di Bahjah Kulubul Abrar. Pernah kita kaji di kita kajian Bahjah Kulubul Abrar karya Abdurrahman As'adi. Manakah yang didahulukan dalam beristidlal dengan hadis, teks ataukah konteks? Apakah setiap kali memaknai hadis harus melihat konteksnya dulu? Jawabannya, pada asalnya kita pahami dalil secara makna zahirnya. Kecuali jika dalam hadis tersebut kita lihat bahasanya sisi makna itu sangat kuat, itulah yang dimaksudkan. Maka nanti ketika memang sisi makna itu nampak kuat, itu Nabi maksudkan, maka makna kita perhatikan. Nampak dasarnya adalah zahir dan tekstual. Bolehkah seorang wanita berjabat tangan dengan bapak mertua alias ayah suami? Jawabannya boleh. Karena mertua itu mahram, mahram abadi. Bahkan cukup menjadi mahram dengan sebab akad nikah. Jadi sebab mahram akad nikah, ibu mertua itu mahram dengan sebab akad nikah. Semisal cuma akad nikah setelah itu belum diapa-apakan dan cerai, maka ibu mertua, bapak mertua itu mahram. Boleh berjabat tangan dengannya, boleh berduaan dengannya dan seterusnya. Berbeda dengan anak tiri itu jadi mahram tidak cukup dengan akad nikah, namun harus dengan persetubuhan dengan ibunya. Tapi kalau ibu mertua, bapak mertua, mahram dengan semata-mata akad nikah. Bagaimana dengan seorang istri yang memuji kebaikan suaminya? Apakah ini juga dilarang? Bagaimana batasan pujian seorang istri kepada suaminya? Coba yang tadi kita sampaikan bahasanya tentang masalah memuji langsung, ada dua jenis hadis, dan komprominya adalah jika pujian itu memang benar pada ada pada diri orang yang dipuji dan tidak dikhawatirkan orang itu ujuk dan bangga serta menyombongkan diri, maka hukumnya boleh. Maka ada dua syarat. Yang pertama, pujiannya itu adalah real, sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, tidak dikhawatirkan ujuk dan sombong. Bagaimanakah hukum berdiri sambil membungkuk badan seperti yang lazim dilakukan oleh orang Jepang ketika setelah perkenalan maupun setelah bicara di hadapan forum sebagai bentuk penghormatan? Bentuk penghormatan dengan bentuk membungkukkan badan itu satu hal yang terlarang. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayahani ba'duna ba'da?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami membungkukkan badan ketika kami untuk menghormati orang yang lain ketika berjumpa dengan orang tersebut? Nabi katakan, "La." Tidak boleh. Bagaimanakah pula apabila hanya dengan menganggukkan kepala, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau sampai membungkukkan badan, sampai badan itu ikut terbungkukkan, maka ada hadis yang melarangnya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apakah boleh seorang imam atau orang yang salat sendiri membaca surat bebas setelah baca Al-Fatihah dengan membaca mushaf Al-Quran di dalam salat? Jika boleh, salat sunnah apakah salat fardu? Sebenarnya boleh, akan tapi sebaiknya ditinggalkan kecuali ada hajat. Kenapa sebaiknya ditinggalkan? Karena membaca surat dengan membaca mushaf itu menimbulkan banyak gerakan dalam sholat, kemudian ya, meninggalkan banyak-banyak sunnah sholat. Misalnya ketika berdiri dianjurkan untuk melihat tempat sujud, itu karena membaca mushaf jadi melihat mushaf. Kemudian ada gerakan membuka dan menutup mushaf, kemudian jika mushafnya kecil kemudian nyapu mushaf, maka ini pertimbangan yang menyebabkan sebaiknya ditinggalkan. Namun kita katakan hukumnya boleh karena ini ada di masa salaf. Aisyah punya seorang pembantu yang diminta untuk jadi imam salat tarawih, dan dia mengimami salat tarawih 30 juz dengan membaca mushaf. Dan Aisyah tidak mengingkarinya, maka ini terdapat persetujuan dari sahabat, maka ini pendapat sahabat menunjukkan bolehnya hal ini, dan pendapat sahabat adalah dalil selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Maka boleh, namun sebaiknya ditinggalkan. Kecuali ada hajat semacam orang itu jadi imam salat tarawih dan ingin dia memperdengarkan 30 juz Al-Quran kepada jamaahnya, maka boleh dia, dan dia tidak hafal, imam ini tidak hafal Al-Quran 30 juz, maka dia bisa membaca dengan lewat mushaf. Ini termasuk dinilai ada hajat. Apakah cucu yang mendoakan kakak yang sudah meninggal dapat disamakan dengan anak sulung yang mendoakan ibu atau bapak yang sudah meninggal? Jawabannya iya, karena kakek itu biman jilatil ab. Status kakek itu adalah bagaimana bapak, karena dalam Al-Quran kakek itu disebut dengan bapak. Bagaimana perkataan anak-anak Yakub? Anak-anak Yakub mengatakan kepada Yakub, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Yakub." Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. kami akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan sesembahan bapak-bapakmu yaitu Ibrahim. Dikatakan di sini Ibrahim adalah bapaknya Yakub. Padahal Yakub ini cucunya cucunya Ibrahim. Maka maka bapak, maka kakek itu bimanzilatil ab. Menurut Al-Qur'an, kakek itu statusnya sebagaimana bapak. Maka jika bapak tidak ada, kakek ada, maka kakeklah yang menggantikan bapak. Misalnya dalam perwalian atau yang lain. Di kitab yang saya pegang ditulis bahwa syarih yang tadi dimaksudkan adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah, berarti penulis Taisir Azizil Hamid, pensyarah kitab Tauhid. Jazakallah khair. Apa maksud bersikap adil terhadap diri sendiri? Seperti yang terdapat dalam hadis, ada tiga karakter yang apabila terdapat pada diri seseorang berarti imannya telah sempurna. Bersikap adil terhadap diri sendiri, mengucapkan salam kepada sesama manusia, bersedekah pada saat hidup, saat masih kekurangan. Jawabannya, yang dimaksud adil dengan diri sendiri adalah berani mengatakan salah jika dirinya salah. Kalau untuk mengatakan saya keliru, kamu benar, saya salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya memang salah, keliru dan saya ralat, saya minta maaf. Maka seorang itu berani mengatakan dirinya salah, meminta maaf, mengakui kesalahannya dan ralat apa yang dia katakan. Maka ini adalah adil terhadap diri sendiri. Ini adalah satu hal yang berat. Kalau orang itu pintarnya nyalakan orang, nyalakan dirinya sendiri, itu satu sifat yang luar biasa. Apakah syariat Islam mengatur tentang masalah hak cipta? Jawabannya iya. Para ulama muasirin membahas tentang masalah hak cipta. Ini pembahasan dalam ekonomi Islam kontemporer, ada pembahasan tentang hukum maknawiyah, hak cipta, hak tulisan dan seterusnya. Itu ada dalam pembahasan hukum maknawiyah dan ini telah dibahas oleh para ulama dan ini disebutkan di antaranya bisa antum jumpai di Taudil Ahkam Sarabul Maram, di bab kitab buyu jual beli. Di sana ada sampaikan fatwa majma' fil islami tentang masalah hukum maknawiyah, tentang masalah hak cipta. Dan intinya adalah hak cipta itu adalah harta orang, adalah harta, karena hak cipta itu bernilai harta. Maka termasuk dalam hadis Nabi SAW, la yahilu malin muslimin ila bitibin nafsin minhu au min nafsihi. Maka berkeluarkan dalil hadis Nabi SAW yang dari Imam Ahmad, statusnya hasan, dan tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dari kerelaan dirinya. Maka mengambil atau mengkopi hak cipta orang lain itu hukumnya haram, dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Bagaimana kau menjelaskan bahasa tabarok terhadap Rasulullah bukanlah bentuk takzim yang berlebihan terhadap beliau? Seandainya memang ini berlebihan, tentu Nabi larang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang. Ada sahabat yang mengambil keringat Nabi untuk jadikan minyak. Mereka berebutan air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya ini adalah satu hal yang terlarang, tentu Nabi telah melarangnya. Nabi tidak melarangnya, maka ini menunjukkan bolehnya hal tersebut dan masuknya hal tersebut. Namun Ahlussunnah mengatakan ini hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah kaidah mengatakan segala wasail, segala sarana menuju syirik akbar itu dihukumi syirik asghar? Benar, ini pendapat sebagian ulama tentang definisi syirik asghar. Inilah definisi syirik asghar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di kitabnya di syarah beliau untuk kitab Tauhid. Tapi terdapat definisi yang lain dan ini yang lebih tepat, yaitu segala perbuatan yang Nabi sebut sebagai kesyirikan namun tidak sampai pada derajat syirik akbar. Ini derajat, ini definisi yang lebih tepat. Dan di antara yang memilih definisi ini adalah Ustaz Muhammad Al-Faludimi di Al-Qaul Al-Mufid. Karena jika kita hukumi demikian, maka banyak sekali syirik asghar, menggambar itu syirik asghar karena sarana dan yang lainnya. Maka yang lebih tepat adalah mencukupkan dengan nah. Segala perbuatan yang dinahkan, ada dalil yang mengatakan itu adalah syirik namun tidak sampai derajat akbar, maka itulah syirik asghar. Bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu waswas yang membuat lemah amal dan iman? Adapun waswas dalam iman, ketika setan datang kemudian waswas berkaitan dengan iman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ada sahabat yang lapor menceritakan mengalami waswas dalam masalah iman, dia katakan dari kesorihul iman, itu tanda bahwasanya engkau memiliki iman yang benar. Maka namun tidak boleh kita dikuasai oleh waswas ini, ya, kita bekali diri dengan ilmu yang benar. Insyaallah jika orang punya memiliki ilmu yang benar, maka dia akan bisa bersikap dengan benar dan tepat. Jika kita bertamu ke rumah seorang sahabat, saat itu kita telah duduk, sudah dipersilahkan duduk oleh anaknya, tiba-tiba bapak teman kita tadi datang, apa yang harus kita lakukan? Berdiri menyalami, menyambut tuan rumah, ataukah kita cukup duduk di tempat sebab yang jadi tamu adalah kita? Ya. Kalau kita berdiri menyambut tidak masalah, ya, berdiri menyambut tidak masalah, kita berdiri kemudian menyambut bapak tersebut, kemudian kita jabat tangannya. Ini tidak harus yang berdiri menyambut, tidak harus dari tuan rumah kepada tamunya, dan tamu tidak boleh berdiri menyambut. Boleh saja tamu berdiri menyambut, menjabat tangan tuan rumahnya. Apakah istilah jayyid sama dengan istilah hasan sah tirmizi? Berbeda. Kalau tirmizi, istilah tirmizi hasan sahih, maka dilihat apakah hadis tersebut sanadnya dua ataukah sanadnya satu. Jika sanadnya dua, maka yang dimaksud satu sanadnya hasan, satu sanadnya sahih. Jika hadis tersebut yang dihukumi hasan sahih tadi sanadnya cuma satu, maka dikatakan ya, maka di sini sama dengan jayyid, hasan ataukah sahih. Bolehkah seorang wanita bernyanyi dengan nyanyian yang tidak mengandung kata-kata kecil di hadapan suaminya? Bagaimana pula dengan laki-laki yang bernyanyi dengan tanpa kata-kata yang buruk? Tentang nyanyian telah kita pernah bahas bahwasanya nyanyian itu jika memenuhi syarat-syarat, ya, maka bisa dibolehkan. Seorang wanita, seorang suami bernyanyi di hadapan suaminya, jika tidak ada kata-kata yang buruk di dalamnya, ya, tidak ada dusta di dalamnya, kemudian ini tidak jadikan kebiasaan, tidak diiringi dengan alat musik, tidak dikeploki suaminya, atau yang lainnya dari hal-hal yang terlarang, maka hukumnya boleh. Dan ini kan juga laki-laki. Bagaimanakah kredibilitas kitab Durratun Nasihin? Kalau kitab Durratun Nasihin, maka ini kitab yang terkenal di seluruh dunia bagi kitab yang mengandung banyak hadis maudhu'. Anda bisa dapatkan ini di Fatwa Lajnah, ada pembahasan tentang masalah Durratun Nasihin dan yang lainnya. Ditulis oleh orang belakangan dari Turki, dan ini adalah kitab kitab mau'izah, mau menyemangati orang untuk beramal, ibadah dan takut dengan siksaan. Akan tapi berlebihan penulisnya, dia kumpulkan semua yang buat orang semangat, baik itu hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu, dan kisah-kisah israiliyat atau kisah-kisah dari rakyat yang palsu, ini semuanya dikumpulkanlah penulis di buku ini. Maka di sana misalnya ada hadis yang terkenal tentang masalah keutamaan salat tarawih, terkenal sebagai hadis yang palsu, keutamaan salat tarawih, salat tarawih malam pertama, ini keutamaannya demikian, malam kedua keutamaannya demikian, sampai malam ke-30 disebut satu-satu. Dan di sana juga ada hadis palsu tentang keutamaan baca la ilaha illallah, maka siapa yang membaca la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan dari la ilaha illallah yang dia ucapkan itu seekor burung yang burungnya ini memiliki 70.000 paruh yang dan terusnya. Itu adalah juga hadis palsu, ada di buku ini. Kemudian kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib itu adalah nama lain dari kitab kitab matan fikih Syafi'i, yaitu kitab Taqrib atau matan Abi Suja. Ini adalah buku dasar jika orang mau belajar fikih Syafi'i. Ya. Ini tidak masalah. Yang penting orang itu tidak takut mazhab. Nah, kalau ini buku mazhab menjadi sarana untuk belajar dan bukan jadi tujuan. Coba sebagai sarana untuk belajar, untuk mengenal, untuk tahu ilmu, maka ini tidak masalah. Namun jika dijadikan tujuan, nah ini yang tidak benar. Sehingga dianggaplah bahasanya semua isi Fathul Qarib itu benar, tidak mengandung salah, maka ini satu hal yang tidak benar. Fathul Mu'id itu adalah salah satu syarah untuk Fathul Qarib. Juga ini adalah buku fikih Syafi'i untuk kelas menengah atau kelas lanjutan. Tidak masalah orang mempelajarinya, membacanya dan menekuninya, dengan catatan tidak ada ta'assub mazhab di dalamnya. Dan jika dia jumpai ada pendapat yang keliru, dia jumpai dalil yang lain ternyata ini pendapat yang keliru, dia tinggalkan apa yang ada di Fathul Qarib dan apa ada yang di Fathul Mu'in, maka ini satu hal yang baik. Dan dia beramal mendasari amalnya patokannya adalah Fathul Qarib atau Fathul Mu'in, kemudian dia akan tinggalkan sebagian dari apa yang ada di kitab ini ketika dia jumpai ada dalil yang lebih kuat, makanya cara belajar yang benar. Adapun jika dijadikan Fathul Qarib dan Fathul Mu'in ini sebagai tujuan dan semuanya dianggap satu hak kebenaran yang tidak boleh dibantah, nah ini satu yang tidak benar. Apa kriteria kata-kata kotor yang tidak boleh ada dalam nyanyian? Apa juga apa pula syarat nyanyian yang dibolehkan? Kata-kata kotor itu kembali kepada huruf. Kata-kata di sana ada krono, ada kemudian dusta dan yang lainnya. Ini kata-kata kotor. Syarat nyanyian yang dibolehkan, tadi tidak ada alat musik, tidak jadikan kebiasaan. Ya. Alat musiknya tadi termasuk tepuk, di tepuk atau kemudian suaminya kemudian membunyikan meja, mengiringi suaminya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian tidak ada hal yang terlarang dalam syairnya, dan ini tidak jadikan kebiasaan dan tidak jadikan sebagai ibadah. Seandainya nyanyian tanpa kata-kata buruk dibolehkan, lalu bagaimana dengan asar salat yang mempelakan keharamannya? Pertama, kalau asar salat itu siapa yang dimaksudkan? Yang jadi hujah asar salat, yang jadi hujah dalam agama adalah asar siapa? Sahabat. Jika itu adalah tabi'in atau tabi'in, maka itu sebagai penguat pendapat yang kita pilih. Dan ini adalah pendapat beliau. Ada yang jadi hujah dalam agama adalah Quran, Sunnah, dan asar sahabat. Kemudian yang kedua, maka perlu dilihat pertama asar siapa itu yang memutlakkan keharamannya. Kemudian yang kedua, memahami satu masalah supaya secara baik dan benar adalah kita pahami seluruh dalil-dalil yang ada. Ada dalil yang kemudian nampak melarang, kemudian nampak membolehkan, maka kita kompromikan dan kita gabungkan dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan bahasanya Nabi Muhammad masih belum selamat di akhirat nanti, karena setiap hari didoakan yaitu salawat oleh kaum muslimin. Ini jawabannya adalah idza ra'aitumul ladina idza ra'aitumul ladina tabau ma tashabaha bihi ma tashabaha bihi fa ulaika ladina samahumullahu fahdharuhum. Jika kalian jumpai orang yang mencari-cari dalil-dalil yang mutasabih, dalil-dalil yang tidak jelas untuk menolak dalil yang mungkar, maka ini adalah orang yang sesat yang Allah ceritakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, maka waspadailah dan tinggalkanlah orang ini. Maka ini adalah dalil mutasabih yang dibawakan oleh sebagian orang. Dan kita jumpai dalil-dalil yang mukam tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan dalam banyak hadis bahasanya beliau yang pertama kali buka pintu surga, beliau lah yang mendapatkan mahkam mahmuda dan seterusnya. Adapun doa kita maksudnya bukanlah untuk karena Nabi tidak selamat, namun doa kita, salawat kita adalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala semakin banyak memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebelumnya perlu dipahami tentang makna salawat. Ini ada pemahaman yang keliru karena sebab tidak paham makna selawat. Apa itu makna selawat? Pujian Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan malaikat. Ketika kita berdoa memohon supaya Allah memberikan selawat kepada nabinya, adalah kita minta kepada Allah supaya Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat. Apakah ini doa keselamatan? Supaya Allah selamatkan beliau dari neraka? Tidak. Selawat itu adalah kita meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana selawat adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Demikian penjelasan dari salaf dan tabi'in Abul Aliyah. Inilah yang dipilih oleh para ulama muhaqqiqin. Maknanya adalah agar diberi pujian dan dipuji-puji di hadapan malaikat. Maka apakah ini doa keselamatan? Jawabannya tidak. Maka pertanyaan tadi berasal dari pemahaman yang keliru tentang makna selawat. Dikira makna selawat adalah doa agar Nabi diselamatkan dari api neraka atau yang lain. Padahal bukan demikian. Ada banyak pertanyaan tentang masalah maulid. Dapatkah seseorang beralasan bahwa melakukan maulid Nabi sama dengan memberikan harakat pada mushaf Al-Quran? Benarkah ini? Jika tidak, di manakah letak perbedaannya? Apa tujuan mushaf Al-Quran diberi harakat? Tujuannya adalah jika Quran itu tidak diberi harokat, tidak ada yang bisa membaca Al-Quran kecuali beberapa gelintir orang, dan itu pun syaratnya orang Arab. Orang Asia tidak bisa membaca Quran, dan itu pun harus belajar dengan guru selesai, setelah itu baru dia bisa baca Quran. Maka dalam rangka untuk mempermudah, dalam rangka untuk mewujudkan maslahah mursalah, dalam rangka untuk mewujudkan maslahah, maka para ulama kemudian membolehkan pemberian harakat untuk Al-Qur'an. Maka ini tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahat. Dalam artian secara khusus memang tidak terdapat dalil memerintahkan untuk memberikan harakat. Akan tetapi makna umum dari hal ini yaitu perintah untuk membaca Al-Qur'an dan mengajar orang untuk membaca Al-Qur'an dan membantu orang untuk membaca Al-Qur'an adalah termasuk di dalamnya. Dan ini berbeda dengan maulid Nabi. Berbeda dengan perayaan maulid Nabi. Maulid Nabi dirayakan oleh orang dengan apa? Dengan niat beribadah, dan dia meyakini orang itu akan dapat syafaat karena merayakan maulid Nabi. Orang yang penggemar maulid Nabi, mereka berkeyakinan dengan maulid Nabi mereka akan dapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bawakan hadis palsu, ya. Barang siapa yang merayakan maulid Nabi, maka wajib untuknya syafaat kepada hari kiamat. Demikian juga tersebar cerita yang sangat menarik di tengah-tengah mereka. Bahasanya dulu ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah bayar zakat ini. Namun kalau begitu Rabiul Awal tiba, maka dia makmurkan dengan dia merayakan Maulid Nabi dengan dia merasa gembira, kemudian dia ikut merayakan Maulid Nabi. Kemudian setelah itu dia mati, kemudian ada orang mimpi ketemu orang ini dalam keadaan yang dalam keadaan dia gembira, berpakaian sutra dan seterusnya. Kemudian orang mimpi ini terheran-heran, kamu ini dulu di dunia gak pernah sholat, gak pernah ini, kenapa keadaanmu demikian menyenangkan, apa resepnya? Wah, resepku adalah kalau bulan Rabiul Awal tiba, maka aku gembira dan aku merayakan Maulid Nabi, dengan ini maka aku mendapatkan keutamaan dan keadaanku semacam ini. Ini yang mendorong orang semangat untuk melakukan Maulid Nabi. Hadis palsu tentang tentang Maulid Nabi, dan ditambah dengan cerita-cerita yang menyemangati orang untuk merayakan Maulid Nabi. Samakah ini dengan itu? Jelas berbeda. Bolehkah merayakan Maulid dengan alasan mencari momen yang tepat, sebagaimana khutbah setelah salat Isya sebelum tarawih pada bulan Ramadan? Pertama, kultum tarawih diperselisihkan ulama muasirin tentang hukumnya. Ada sebagian ulama yang melarangnya, ada sebagian ulama yang membolehkannya, semacam Syaikh Abdullah Al-Jibrin hafizahullah ta'ala. Tapi kan juga ada ulama yang melarang kultum tarawih, sebagaimana Ustaz Muhammad Rasulullah Al-Albani, sebagaimana dikatakan oleh mulutnya Hussein Awaisyah di kitabnya Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Demikian juga dinukil katanya ini juga pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Alhamdulillah, hal ini adalah perkara yang khilafiyah di antara ulama ahli sunnah tentang boleh dan tidaknya. Sedangkan Maulid Nabi adalah perkara yang disepakati oleh ulama ahli sunnah tentang terlarangnya. Gimana kamu mau disamakan perkara yang disepakati dengan perkara yang diperselisihkan? Apakah hukum bagi orang yang bersikeras merayakan Maulid Nabi dengan alasan bukan ibadah tapi hanya sekedar mengikuti kebiasaan saja? Kalau kebiasaan itu kamu makan, pakai pakaian, kebiasaan. Kalau kemudian kamu bersolawat tidak pada tempatnya, nah ini bukan kebiasaan. Ini ibadah yang diletakkan tidak pada tempatnya. Yang namanya kebiasaan itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama, yang sesuatu seorang itu tidak akan bisa mendapatkannya. Seorang itu bisa mendapatkannya dengan akal pikirannya dan dengan kebiasaan orang, ya, sebagaimana lewat di definisi ibadah di kitab Al-Irsyad, ya. Maka seandainya orang tidak kenal agama, orang tidak mengerti agama, orang akan melakukannya. Sekarang kita tanyakan, seandainya ada orang yang tidak mengerti agama, apakah dia bisa berselawat pada tanggal 12 Rabiul Awal? Bisakah dia berselawat? Anggap saja selawat mereka adalah selawat yang masroh. Mereka menetapkan selawat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Apakah orang bisa, seandainya orang tidak kenal Quran, tidak kenal sunnah, dia baca selawat Allahumma salli ala Muhammad pada tanggal 12 Ramadan, 12 Rabiul Awal? Tidak bisa. Maka ini bukan ada. Ini adalah ibadah yang diletakkan tidak pada tempatnya. Ini adalah ibadah yang diletakkan tidak pada tempatnya. Sebagaimana orang mengatakan tahlilan itu ada? Keliru. Tahlilan itu bukan ada. Tahlilan itu ibadah yang diletakkan tidak pada tempatnya. Kalau ada, orang enggak kenal. Orang bukan muslim, orang kafir. Itu kemudian 7 hari kemudian kumpul, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu ada. Itu ada. Tapi kalau orang kemudian la ilaha illallah, kemudian pada tanggal 7 hari kematian, maka itu bukan ada. La ilaha illallah itu ibadah. Diletakkan tidak pada tempatnya. Tidak diletakkan tidak pada tempatnya, tidak pada dalilnya. Tanpa dalil. Apa dalil la ilaha illallah diletakkan sekian kali, puluh kali, kemudian pada tanggal pada kematian hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100? Apa dalilnya? Maka la ilaha illallah itu ibadah. Di mana diletakkan di sini? Kemudian Maulid Nabi, dari mana bisa dikatakan dia ada? Kalau itu ada, orang yang kenal enggak kenal agama itu mempraktikannya. Perhatikan, ibadah dan ada. Kalau yang mana ada, orang yang tidak kenal agama, orang kafir melakukannya. Apa yang dikatakan oleh orang kafir dengan pikirannya dan dengan perasaannya itu ada. makan, ya, nikah, tidur, nggak disuruh, orang pada tidur semua, kerja, jual beli, orang kafir juga melakukannya, kontrak rumah, itu orang kafir melakukannya, nggak butuh agama, itu ada. Apa yang dilakukan oleh manusia dengan akal pikirannya dan perasaannya tanpa pakai wahyu, itu ada. Adapun yang tidak mungkin kecuali berasal dari wahyu, Allahumma shalli ala Muhammad shallu alaihi atau yang lainnya, maka itu bukan ada, karena itu adalah ibadah yang diletakkan tidak pada tempatnya. Dapatkah orang ini difonis sebagai murtade jika telah tegak hujah? Jika telah disampaikan padanya hujah, ya, telah disampaikan padanya hujah, maka dia bisa disebut sebagai murtad. Apakah maulid termasuk ibadah? Dari segi apa maulid dikatakan sebagai ibadah? Dari segi itu tidak bisa dilakukan oleh orang tanpa kenal agama. Orang kafir tidak melakukannya. Maka itu ibadah, bukan adat. Adat itu apa yang dilakukan oleh manusia dengan akal pikirannya, dengan perasaannya, tanpa wahyu. Maka orang kafir dan muslim sama saja dalam masalah ini. Itu dilakukan oleh muslim, dilakukan oleh orang kafir. Dan orang melakukannya karena pikirannya, karena itu anggapan baik menurut pikirannya dan perasaannya. Ini ada. Ini ada. Maka yang namanya adat dilakukan oleh muslim dan kafir. Sekarang malam Nabi, apakah orang kafir juga melakukannya? Bukan. Tidak ada orang kafir melakukannya. Orang kafir tidak ada yang melakukannya. Maka ini ibadah yang diletakkan tidak pada tempatnya. Apakah kaidah Ibnu Taimiyah tentang bid'ah yang kurang lebih bunyinya segala sesuatu yang dapat dilakukan di masa Nabi dan tidak ada penghalangnya namun tidak dilakukan maka itu bid'ah. Saya mengatakan segala bentuk orang, segala satu amal yang dianggap oleh orang sebagai ibadah. Kemudian ada faktor pendorong untuk melakukan hal tersebut di masa Nabi dan tidak ada faktor penghalang Nabi untuk melakukannya dan orang itu menganggapnya sebagai ibadah ternyata, dan ada faktor pendorongnya dan tidak ada faktor penghalangnya namun di masa Nabi tidak dilakukan maka itu bid'ah. Benarkah kaidah ini? Benar. Ini ada kaidah yang benar. Ini kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Iqtidaa' Shiratal Mustaqim. Apakah dibenarkan alasan orang yang mengatakan bahasanya maulid hanya sarana sementara tujuannya adalah kecintaan terhadap Nabi sebagaimana menggunakan internet adalah wasilah padahal tujuannya adalah tujuan ibadahnya adalah dakwah? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya ini satu hal yang tidak bisa. Kenapa? Karena ini wasilah dengan bid'ah. Wasilah dengan bid'ah. Bagaimana orang yang memuji-muji Nabi? Inna min judika dunia wa dharataha wa inna min ilmika ilmillahi wal qalami. Orang mengatakan ini saya katakan sebagai cinta kepada Nabi SAW. Boleh kawan ini? Maksud saya adalah cinta. Tujuan saya cinta. Pastilah saya syair. Syairnya semacam itu. Bolehkah syairnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena syairnya haram. Karena ini adalah menyekutukan Nabi SAW dalam rububiyah. Maka ini sarananya adalah sarana yang bid'ah. Maka tidak bisa membenarkan tujuan, meskipun tujuan itu adalah nampaknya adalah tujuan yang baik. Sebagaimana orang cinta pada Nabi, kemudian dia membuat syair bagaimana pesudah mudah tadi, tidak bisa kita benarkan. Apa salahnya? Karena ini adalah satu hal yang terlarang. Berbeda dengan internet, apakah ada dalil melarang internet? Maka sarana, hukum sarana adalah hukum tujuan diberlaku untuk sarana yang statusnya mubah. Hukum sarana adalah hukum tujuan diberlaku untuk sarana yang status hukumnya mubah. Ada pun status sarana yang hukumnya bid'ah, status sarana yang hukumnya maksiat, maka tidak bisa dijalili dengan kaidah ini. Apa hukum tukang parkir? Hukumnya pengemis. Dia jual apa? Tukang parkir ini jual apa? Jual jasa? Jasa penyewaan tempat? Tempat milik negara, jalan raya? milik umum. Dia jaga apa? Dia ngasih jasa apa? Keamanan? Bilang enggak diganti. Maka apa objek yang dijual oleh tukang parkir itu? Apa objek yang dijual? Dia punya punya objek apa? Apa yang dia jual sehingga kita perlu bayar? Sewa tempat? Ini bukan tempatnya. Sewa keamanan? Dia menyatakan juga tidak bertanggung jawab kalau ada kehilangan. Lah, gimana? Mau jasa keamanan, mau dia tidak bertanggung jawab juga, terjadi ini. Maka tidak ada yang dijual. Maka anggap aja orang minta-minta yang jika daripada ribut ya bisa dikasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.